عليه وسلم الصيام جنة لا يرفض ولا يجهل وإن امرؤ قال له أو شادمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يدرك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام فيه وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tahu kata Allah wahai seluruh ahli surga, anugerah yang lebih besar dari ini, aku pastikan cintaku dan ridhoku untuk kalian, dan aku tidak murka pada kalian selama-lamanya. Inilah anugerah yang termahal, dan ini ditawarkan setiap detik dalam hidupmu. Sang Maha Pemberi anugerah dan Maha Melimpahkan anugerah menawarkan keridhaannya, melamarmu untuk sampai kepada kasih sayang. Demikian maksud diberi kita setiap nafas, demikian maksud kita diberi kita suara dan bibir dan lidah untuk bergetar selalu mendekatkan diri ke hadiratnya, mensucikan namanya yang dengan itu kita tersucikan, memuji namanya yang dengan itu kita akan dijadikan yang terpuji, memohon pengampunan kepadanya yang dengan itu kita diampuni, dan berbuat baik kepada kerabat dan sahabat yang dengan itu kita disayangi oleh Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Maharaja alam semesta yang menguasai jagat raya ini memuliakan kita dengan kemanjaan yang melebihi dari segenap kasih sayang. Ditawarkannya kasih sayangnya kepada para pendosa seperti kita ini. Ditawarkannya pengampunan bukanlah para pendosa yang merintih mengemis pengampunan, tapi justru Allah yang para hamba pendosa berbuat dosa padanya, Allah yang tawarkan maafnya. Kau sudah buat salah padaku, sini ku tawarkan maafku, datanglah kepada maafku. Inilah yang maha baik dan maha penyantun Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian perlakuan Rabbul Alamin kepada para pendosa jika mereka mau kembali kepada kemuliaan kasih sayangnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan di dalam Sahih Muslim bahwa setiap malam sepertiga malam terakhir adalah saatul ijabah. Saatul ijabah adalah detik-detik di dalam suatu waktu yang sekarang siapa berdoa di waktu itu pasti dikabulkan. Jika terlintas di dalam hatinya walaupun tidak dengan lisannya, aku ingin ini. Kebetulan di saat itu saat-saatul ijabah dikabulkan. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari hal itu terjadi pada setiap hari Jumat. Namun di dalam Sahih Muslim diperluas bahwa itu terjadi di setiap sepertiga malam terakhir setiap malam. Sepertiga malam terakhir itu kalau dibagi saja mulai adzan Isya sampai waktu subuh itu jam berapa jam, bagi tiga sepertiga terakhirnya kira-kira setengah tiga sampai subuh. Itu waktu sepertiga malam terakhir, disitulah tersimpan saatul ijabah. Namun di bulan Ramadan, saatul ijabah menyeluruh mulai isya sampai terbitnya subuh. Bahkan pendapat lain mengatakan saatul ijabah di setiap siang dan malam di bulan Ramadan. Karena bulan ini bulan Allah lebih dermawan dari bulan lainnya. Bukan bulan lainnya Allah pikir. Bulan lainnya Allah maha dermawan, di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Maka mereka yang berdoa di bulan Ramadan akan mendapatkan jawaban doa lebih daripada saat mereka berdoa di bulan lainnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hari-hari Ramadan gerbang cahaya kasih sayang ilahi yang ditawarkan kepada kita semakin dekat. Gerbang Ramadan tidak terasa satu dua tiga malam lagi akan sampai pada usia kita insyaAllah, dan semoga Allah menyampaikan kesempurnaan Ramadan. Muslimin muslimat di masa ini jika menjalani Ramadan hatinya tidak bersama kemuliaan Ramadan, hatinya bersama hal-hal yang hina atau hal-hal yang bersih sifat pengingkaran terhadap kemuliaan Allah. Ini mau sahur-sahurnya harus makanan tertentu, bukanya harus disiapkan dulu, ini dan itu. Ingatlah, di belakang itu semua dari hal-hal yang lain itu tersimpan rahasia keridhaan Ilahi yang Maha Abadi. Detik-detik aku bisa kau bersabar dan Allah menghargai kesabaranmu dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak mustahil seseorang melewati Ramadan ini dalam keadaan susah, tapi karena doa munajat dan ibadahnya kepada Allah, Allah jadikan setelah Ramadan diluaskan rezekinya Allah dengan membuat kita sampai wafat, sampai menghadap Allah dalam keadaan kaya raya. Kaya raya di dunia dengan harta, kaya raya di akhirat dengan pahala. Maka hal ini mustahil. Tidak mustahil bagi mereka yang mau meminta kepada yang Maha Terhormat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, tentunya kita memahami bahwa seagung-agung kemuliaan Ramadan, Ramadan ini untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hakikat kemuliaan dan yang disarinya bisa kita temukan pada tuntunan sang Nabi. Yang berkata Sayyidina Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, kuntu ahsahan di ahli thumma takun surati an adrika sujud ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku makan sahurku itu sunnahnya kan sahur itu di akhir dekat-dekat waktu imsak. Sunnahnya sahur itu bukan setengah dua atau setengah tiga. Sahur itu sunnahnya dekat pada waktu imsak. Makin dekat waktu imsak, makin baik. Demikian pahalanya. Tapi sahabat ini, sahabat bin Sa'ad ini, justru sahurnya di waktu yang awal. Waktu kita setengah dua, setengah tiga. Kuntu atas sahur ahli itu bataku surati an-adrika sujud ma'ala sunnah. Aku kalau sahur di awal waktu, bukan di akhir waktu. Kenapa? Karena aku sahur bersama keluarga ku, lalu aku terburu-buru. Karena waktu jauh, aku terburu-buru mendatangi Masjid Nabawi untuk mendapatkan sujud bersama Nabi Muhammad. Mendapatkan salat subuh Ramadan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian para sahabat radhiyallahu anhum radhiyallahu yang kemuliaan cinta mereka kepada sang Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di riwayat dalam Sahih Bukhari, as-sa'im lahu farhatan, orang yang berpuasa itu mempunyai dua kegembiraan. Kegembiraan saat berbuka puasa, faraha inda iftar wa faraha inda ma laqiya rabbahu. Faraha di sawmihi. Meja riwayat Sahih Bukhari, orang yang puasa itu yang bergembira, gembira saat buka puasa sudah lepas waktunya menahan haus dan lapar dan segala serangan puasanya. Yang kegembiraan kedua saat dia berjumpa dengan Allah. Faraha di sawmihi. Apa manakan manfaat yang suami untuk kita dia dengan puasanya? Maknanya, orang yang menghadap Allah, sedangkan dia dari kelompok orang yang banyak berpuasa, pasti dalam keadaan gembira saat menghadap Allah, bukan dalam keadaan takut, risau dan sedih. Ini satu jaminan aku. Karena ketika seseorang menghadap Allah itu bergetar, semua lutut ketika dipanggil oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan setiap nafasnya. Jika api neraka memanggil nama orang pendosa, dan ketika di saat itulah Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam ayat kursi, Anna Malik Anil Malik, Aina Mulukul Ard, Akulah Raja, mana para penguasa zalim di muka bumi. Di saat itu para raja dan penguasa berjatuhan tidak mampu berdiri dari takutnya kepada Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kewibawaan Allah yang ketika Nabi Allah Musa meminta kepada Allah untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala berhijab dari cahaya keagungan yang tajallah. Tajallah itu menunjukkan cahaya keagungan. Tajallah mudarka. Jadilah bumi itu lembur menjadi debu dan tidak lagi terlihat rata. Tajallah mudarka. Gunung itu tidak tersisa sedikit pun. Bahara Musa sahaja. Maka adalah Musa bin Roboh Bincang. Keagungan perbuatan ini. Di saat itu manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan risau karena lingkarannya surga di kirinya neraka. Wajahu ma'amil wajahu ma'amilu hatiro. Dan mereka akan menemukan semua amal pahala mereka hadir bersama mereka saat mereka dipanggil Allah. Bulan di tempat anu, di hari anu, perbuatan anu. Di hadapan Allah, saksikan seluruh manusia yang pernah hidup dari zaman Nabi Adam sampai yang terakhir. Oleh keluarganya, kerabatnya, temannya, musuhnya, melihat sidang akbar. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah. Dalam keadaan seperti ini, kalau muncul kerisauan di dalam hatimu, bagaimana keadaanmu gelap saat aku berhadapan dengan Allah? Rasul menjawabnya, orang-orang yang banyak berpuasa, fariha bilizati rabbihi, fariha bisawmihi, mereka gembira. Tidak pakai sedih, tidak pakai takut. La yakhafuna wa la yahzanun. Mereka tidak risau karena mereka diberi kabar gembira. Mereka banyak puasa di muka bumi. Maka mereka pasti gembira kepada Rasul di saat menghadap Allah. Tidak pakai sedih, tidak pakai risau. Gembira. Berhadapan dengan berbulan ini. Semoga aku menjadi dan menghadap Allah dalam keadaan ini. Walaupun barangkali puasa kita belum sempurna, semoga Allah menambahnya dengan kasih sayang dan rahmatnya yang sudah sempurna. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang berpuasa itu di hari kiamat akan dipanggil dari pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Ahlu siyam kaya mimbab Ar-Rayyan, wa ahlu salat kaya mimbab Ar-Salam, wa ahlu sadaqah kaya mimbab Ar-Sadaqah. Orang-orang yang banyak bersedekah dipanggil dari pintu gerbang surga yang bernama pintu sadaqah. Orang-orang yang banyak berpuasa, mereka dipanggil dari pintu gerbang yang bernama Ar-Rayyan. Orang yang banyak melakukan salat, mereka dipanggil dari pintu gerbang salat. Maka berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Bagaimana dengan sahih Bukhari ya Rasulullah? Bisakah seseorang dipanggil dari semua pintu? Dia banyak sedekah juga, dia banyak sholat sunnah wajib juga, dia banyak puasa juga." Rasul berkata, "Na'am, wa arjun takut minkum ya Allah." Betul, bisa dipanggil dari semua pintu. Dan aku berharap engkau di antara mereka. Radhiyallahu anhu wa radha ala khalifat Rasulillah Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa radha wa ala jami'i ulama ar-rasyidin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampailah kita pada hadis mulia ini di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyamu jannatun." Puasa itu adalah benteng penghalang. Al-Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menjelaskan maksudnya penghalang dari neraka dan keburukan Allah. Karena orang yang berpuasa itu pasti dicintai Allah. Kenapa bisa pasti dicintai Allah? Lihat hadis selanjutnya. Asyamu jannatun malayar khud walayyad. Wa inni marun khatalahu wa rusyatamahu fal yakul inni sahil mahatai. Jangan sesekali berucap kalimat-kalimat yang hina. Saat puasa, juga di saat yang lain puasa. Tapi di saat puasa usahakan lebih lagi, jangan mencaci, jangan memuji, jangan mengumpat, jangan bicarakan aib orang lain, balayar pun balayar jahat. Jangan pula mengucap kalimat-kalimat yang menipu orang lain, kalimat-kalimat yang hina. Wa ini merupakan kataku, awsyat temamu, balayakul inisahin, awyakul inisahin, balayakul. Kalau ada orang yang mengajak mengajaknya berkelahi atau mengajaknya bertengkar, jawablah sungguh aku puasa, sungguh aku puasa. Kecuali kalau sampai nyawanya panjang. Kalau nyawanya panjang, pasti terlukur atau bulan Ramadan. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, tentunya jiwa harus dipadamkan dari emosi semampunya di saat kita berpuasa Ramadan. Jiwa yang padam dari emosi adalah jiwa yang paling banyak diberi rahmat oleh Allah. Bukan tidak boleh marah. Buktinya para pemerintah berpura tanggal 17 Ramadan bulan puasa. Jadi jiwa mereka tidak dipenuhi emosi. Jiwa mereka dipenuhi keinginan agar orang-orang itu masuk kepada kembali kepada kemuliaan orang-orang kufar Quraisy yang memerangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dipenuhi emosi dan amarah hatinya, karena hati mereka lebih bersuci daripada sifat amarah dan hawa nafsu. Semacam kemuliaan-kemuliaan para sahabatul akhir, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, dan mereka-mereka khulafaur rasyidin dan lainnya, kesemuanya itu adalah orang-orang yang santun, orang-orang yang mulia. Sehingga ketika seseorang terlalu jatuh pedangnya yang berhadapan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, saya tidak mau menyerangnya. Orang itu meludahi wajahnya, bunuh aku. Malah hasilin Nabi berkini, kau sudah mengalahkan musuhmu, sudah jatuh pedangnya, kenapa kau pergi? Dia meludahi wajahnya. Orang memukulnya dan membunuhnya, aku takut hal itu terjebak pada awal musuh dan amarah. Ini Sayyidina Nabi yang ditarbiah oleh Sayyidina Muhammad SAW oleh kita. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, kembali kepada masalah hadis yang kita bahas tadi, malayat berbalayat dan berbalayat dan berbalayat dan berbalayat dan berbalayat. Mundurlah daripada segala pertikaian dan pertengkaran. Katakan aku puasa, aku puasa. Walladhi nafsi biyadih, demi Allah subhanahu wa ta'ala yang menggenggam jiwaku, kata sang Nabi, lahu min sahbi sahib athyab indallahi min rih al-fizik, aroma yang tidak sedap dari mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dari wanginya fizik. Kenapa? Maka Allah menyukai aroma yang tidak sedap. Tentunya bukan itu maksudnya. Penjelasannya pada hadis yang selanjutnya, yaitu karena dia rela sampai dia siapa orang yang senang kalau seandainya dari mulutnya tercium bau yang tidak sedap. Dia suka, tapi dia rela itu, dia terima itu demi menahan laparnya dan hausnya yang tahan karena menginginkan menjalankan perintah Allah. Maka hal yang seakan-akan buruk di hadapan Allah lebih indah. Malam kemarin saya berikan contoh, saya berjelaskan ini seperti itu. Kalau kita ada menemukanmu 4 orang misalnya, yang 3 pakaiannya bersih-bersih tapi sopan, yang 1 kotor, membubur, tentunya yang dihargai yang bersih. Ini masuk ke istana, ke rumah mewah misalnya, kotor-kotor dan membubur. Tapi ketika ditanya, kamu ini dari mana? Udah tamu yang di jauh, jalan kaki ke sini, masuk lewati hutan belantara, lewati lumpur dan lain sebagainya. Mana yang lebih dihormati? Yang berbaju bersih atau yang berbaju kotor? Yang berbaju kotor. Kenapa? Karena yang lelah untuk datang ke tamu ke sini, datang lebih jauh, walaupun tampaknya seakan-akan kotor, rusuh, tapi ia datang lebih jauh dengan pengorbanan yang besar. Demikian yang dimaksud oleh Allah, aroma yang tidak sedap di mulut orang yang berpuasa di hadapan Allah lebih wangi daripada wanginya misi. Maksudnya besarnya penghargaan Allah terhadap perasaan yang tertekan dengan bau yang tidak sedap di mulutnya. Allah memahami perasaan manusia yang tertekan dan tidak suka dengan itu, maka Allah menghiburnya dan Allah mengatakan aku menghiburnya. tidak membatalkan puasa, makruh ya, tidak membatalkan puasa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, lantas Allah meneruskan firman-Nya dalam hadis qudsi asyamuli wa na'amihi, puasa itu adalah untukku dan akulah yang membalas pahalanya. Semakin kita memperjuangkan puasa kita, maka semakin Allah memberi ganjaran yang lebih indah. Hadirin hadirat di hari-hari menjelang Ramadan ini, segeralah selesaikan permasalahan kita dengan makhluk satu sama lain. Sebagaimana riwayat sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saling bermaaf-maafanlah kalian menyelesaikan permasalahan kalian di dunia selagi masih berlaku di sini apa-apa dari harta. Akan datang suatu masa di mana tidak lagi berlaku dinar wala dirham. Maksudnya tidak lagi berlaku emas, perak, uang, semua tidak berlaku nanti di akhirat. Tapi mereka yang mempunyai dosa perbuatan jahat kepada saudaranya akan diambil dari pahalanya. Jadi alat tukar di sana itu pahala. Alat tukar di sana itu pahala dan dosa. Kalau punya pahala banyak, ya kaya raya di dunia, kira-kira begitu. Orang yang kaya raya di akhirat, orang yang banyak pahalanya. Jadi, kalau dia punya kejahatan, dia harus bayar. Bayar dengan pahala, bukan dengan uang. Sekadar besar, besarnya. Kalau habis pahalanya, karena sudah dipakai membayar hutang-hutang sana sini, maka diambillah dosa orang itu sekadar kesalahan dia, dimaafkan dengan Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan sebab itu jagalah hari-hari kita, khususnya bibir kita, jangan membenci orang lain yang mengumpat. Dan Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana riwayat sahih Bukhari suatu doa, Allahumma ayyuma sabatuhu, Allahumma ayyuma mu'min sabatuhu, waj'al dzalika lahu qurbatan ila yawmi qiyamah. Kalau sudah kadung mencaci orang, doakan orang itu. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau minta maaf pada orang yang jauh atau orang yang sudah wafat atau sulit ketemunya, doakan dia. Rasul berdoa kepada Allah, siapapun orang yang beriman yang pernah dicaci, jadikanlah itu kedekatan baginya, kedekatan padamu di hari kiamat. Didoakan orang yang pernah dia caci, itu bisa menjadi kafarat bagi dosa-dosa ini. Nanti orang yang mengaji sudah doakan. Kau menjadi aku, ya. Kalau aku menjadi mukmin, mendoakanmu juga. Mungkin hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, jika kalian berat, minta maaf kepada orang yang pernah kalian berbuat jahat, doakan dia, maafkan kesalahannya. Penemuan terbaru di Forum Peneliti Amerika Serikat, bahwa orang yang memaaf, mempunyai sifat pemaaf, lebih sehat jasmani dan rohaninya dari yang tidak mempunyai sifat pemaaf. Bahkan dia diadakan penelitian bahwa orang-orang yang mengidap penyakit yang tidak pernah sembuh atau penyakit yang menanggung, merasa penyakitnya semakin reda dan semakin reda ketika mereka bisa memaafkan orang yang menyakitinya. Ini penemuan Amerika Serikat baru-baru ini. Namun kita sudah lihat pada sosok Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling lembut memaafkan semua orang yang memusuhinya sebelum musuhnya meminta maaf. Hadirin hadirat yang memuliakan Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita di dalam rahasia kemuliaan Ramadan. Rabbi kami bermunajat memanggil nama yang maha luhur, yang maha berkuasa atas segala kejadian, yang maha menggenggam setiap ruh dan jiwa, yang maha mampu menumbuhkan sifat-sifat suci di dalam sanubari, tumbuhkan sifat-sifat terindah dalam jiwa kami, padamkan keinginan hina di dalam sanubari kami, tuntun ruh kami di dalam kesucian dan mubahir Allah. tuntun kami di dalam kehidupan yang kau cintai. Pastikan kecintaanmu menaungi hari-hari kami. Wahai Allah, memberikan samudra cahaya keridhaanmu setiap detik kau tawarkan kepada kami. Lebih-lebih kami menerima kasih sayangmu, namun kami tidak tahu bagaimana kami harus menjalankan apa yang kau perintahkan secara keseluruhan. Ya Rahman, ya Rahim, kami ingin dekat denganmu, kami rindu berjumpa dengan yang Maha Indah, kami rindu berjumpa dengan yang Maha Baik, kami rindu dengan yang Maha menyiapkan kami surga dan abadi. Namun Rabbi, segala kekurangan kami yang membuat kami malu untuk memintanya, namun ketika kami mengingat samudra kedermawananmu yang Maha Luas melebihi segenap kedermawanan, maka kami memberanikan diri memanggil namamu, memohon segala anugerah, memohon segala hajat, memohon segala harapan, memohon segala keinginan, meminta terangkatnya segala kesulitan, meminta tersingkirnya segala musibah, meminta padamu kebahagiaan dunia dan akhirat, dan hal itu bukan